Orang yang dititipi barang titipan yang dia amin, terpercaya, maka perkataannya diterima apabila dia mengaku telah mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya atau telah mengembalikan kepada orang yang menjadi wakil pemiliknya. Wa yuqbalu qawlu aydan idza idda'a annaha talabat min ghairi tafridihi ma yaminihi li annahu aminan. Begitu juga seorang yang dititipi sedangkan dia orang yang berpercaya, maka perkataannya diterima apabila dia mengaku bahwasanya barang tersebut telah hilang, namun bukan karena dia menterlantarkan, bukan karena menterlantarkan atau melampaui batas. Bersamaan dengan itu, pengakuannya disertai dengan sumpah, Allah demi Allah, barang itu hilang, namun memang bukan karena terlantar atau bukan karena melampaui batas. Sudah berusaha dijaga, ternyata hilang juga. Di anahu aminun, karena orang tersebut adalah aminun, berpercaya, sehingga tidak menanggung. Di anallah ta'ala sammaha amanatan biqawlihi, sammaha amanatan biqawlihi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Karena Allah SWT menamakannya dengan amanah. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58, inna Allah ya'murukum atu'adul amanati ila ahliya. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Wal aslu bira'atuhu idha lam takum farinatun ala kalbihi. Maka pada asalnya orang yang amanah ini terlepas atau bebas dari tanggung jawab apabila memang di sana tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda bahwa dia berdusta. Wa kadalau idza'a talabaha fi hadisin zahirin kal harik. Begitu juga kalau seandainya orang yang dititipi itu orang yang berpercaya, kemudian dia mengaku bahwasanya barang titipannya tersebut telah hilang karena kejadian bencana, misalnya karena bencana yang nampak kalharik seperti kebakaran yang dimasukkan ke gudang atau sudah disimpan di dalam rumah ternyata kebakaran, ini berarti apa? Hadis tertimpa malapetaka. Fa innahu la yaqbalu qawlu ila idza aqama bayyinatan ala wujud dzalikal hadis. Maka sunnya perkataan orang yang dititipi tersebut tidak diterima kecuali dia mempunyai bukti-bukti akan adanya kejadian atau musibah tersebut. Ini hangus kosong. Ludes sebagian miliknya sendiri. Ini yang berarti bukti. Walau talaba minhu sahibul wadi'ati raddaha ilaihi fa ta'akhara min ghairi udhrin hatta talafat dhamanaha. Kalau seandainya si pemilik barang titipan tersebut meminta untuk dikembalikan barang titipannya, kemudian orang yang dititipi tersebut menunda-nunda tanpa ada alasan, nanti, tapi tidak ada alasannya, sampai kemudian barang titipan tersebut hilang, kemana-mana, maka orang yang dititipi barang tersebut bertanggung jawab menggantinya. Li'annahu fa'ala muharraman fi imsakiha ba'da talabi sahibiha laha, wallahu a'lam. Karena orang yang dititipi tersebut telah berbuat keharaman dengan menahan apa yang telah diminta, menahan barang titipan tersebut apa yang telah diminta oleh pemiliknya. Allahu a'lam. Nah, setelah bismillahirrahmanirrahim, hasil di sana, kalau seandainya memang yang dititipi adalah orang yang amanah, maksudnya amanah, biasa dia memang terpercaya, bukan sebagai orang yang dikenal orang yang jelek, orang yang tidak amanah. Adapun orang yang tidak amanah tentunya tidak diterima pengakuannya. Memang apa, suka membuat-buat perkara, ya. Dititipi barang berharga, ini kebakaran ini, lihat itu kebakaran, memang sengaja dibakar. Terus barangnya di mana? Ya sudah terbakar habis. Ternyata apa? Dia membakar sebagian, kemudian barangnya dia ambil dijual misalnya. Ini tipu daya seperti ini. Berarti dia orang yang tidak amanah. Tipu daya. Maka yang seperti ini ya semuanya dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di perkaranya nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini selesai tentang bab titipan. Kemudian kita melanjutkan kepada bab yang baru, kitab Ihya'ul Mawati wa Tamallukil Mubahati. Bab Ihya'ul Mawati, arti ahkami Ihya'ul Mawati. Kita tentang Ihya'ul Mawati, yaitu menghidupkan tanah yang mati dan kepemilikan secara mubah atau boleh. Itu bab di dalam hukum-hukum ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati, sehingga menjadi miliknya. Al-mawatu bi fathil mim wal wawi, mawat wa mala roha fihi. Secara bahasa mawat atau maut itu apa-apa yang tidak ada rohnya. Wal muradu bihuna, yang dimaksud di sini adalah al ardul lati la malika laha, yaitu tanah yang di sana tidak bertuan, tidak ada yang memilikinya. Wa yu'arribul fuqaha'u rahimahullah bi'annahu al-ardu al-munfakatu anil ihtisasati wa milki maksumin, wa milki maksumin. Yang dimaksud dengan al-mawat sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama al-fiqih, yaitu tanah yang di sana kosong dari adanya kekhususan-kekhususan tertentu atau tidak adanya kepemilikan secara kepemilikan yang terjaga. Misalnya ada seseorang datang ke suatu wilayah, tanahnya itu tidak ada yang punya, tidak ada yang punya. Kemudian dia mulai apa? Dia mulai nebang-nebang pohon, kemudian membuat gubuk, kemudian menggali sumur. Gak ada yang punya. Kemudian mulai apa? Memagari tanah yang dia garap. Maka berarti dia apa? Menghidupkan tanah yang mati, yang kosong. Maka tanah yang tidak bertuan di sini berarti dia orang yang menghidupkan tanah tersebut, berarti dia pemiliknya. Dia pemiliknya. Ada sekarang, masih ada yang seperti ini. Milik negara. Milik negara. Ada yang tahu perawatan negara? Kalau seseorang misalnya datang ke pulau yang sepi, nggak ada orang, kemudian dia di situ buat rumah, kemudian boleh nggak seperti itu? Lama-lama nanti kepulauan kosong. Ya, kemudian beranak pinak ya. Bukan tanah pemerintah loh, ya. Kalau tanah negara nggak boleh. Masuk ke hutan jati, ya. Siapa yang namanya jati? Ya pemerintah nggak boleh. Tanah yang di situ nggak belum ada yang garap, nggak ada yang bebas. Maka yang seperti ini kalau dia seandainya berdomisili di situ, kemudian dia membuat patok-patok, menggali sumur, membuat tanda-tanda batas-batas tanah, maka berarti dia orang yang memiliki tanah tersebut. Bayang rujuk biha ta'rif syai'an, keluar dari pengertian yaitu al-mawat, tanah yang kosong. Di sini ada dua pengertian. Awal yang pertama, ma jaro alaihi milkun maksumun bin muslimin wa kafir, yaitu tanah yang di sana tentunya sudah ada pemiliknya yang telah terjaga kepemilikannya, baik itu orang kafir maupun orang muslim. Kalau seperti ini jelas tidak boleh ya. Kelihatannya kosong, ternyata ada pemiliknya, tidak boleh. Harus cari info yang benar-benar tahu. Yang kosong ternyata ada pemiliknya. Bisiraan al atiyatin al wirha, baik itu pemilikannya itu dengan jual beli atau secara atiyah pemberian atau yang selainnya atau warisan atau hadiah, maka yang seperti ini bukan termasuk al mawat, tanah yang kosong. Asal yang kedua yang bukan termasuk al-mawat, ma tata'allaqa ma ta'allaqat bihi maslahatu milkil ma'sumi katuruk wal aqniyah wal masilmiyah, yaitu tanah yang di sana ada apa? yang bisa yang berhubungan dengan suatu kemaslahatan bagi si pemilik yang telah jelas. Misalnya kalau di sana tanah sudah ada jalannya, sudah ada pagarnya, sudah ada apa, aliran air, atau ta'allaqat bihi masalihu al-amir min al-balad. Kaduhnil mauta, atau tanah yang di sana ada hubungannya kemaslahatan dengan apa, ke kemakmuran negara, seperti tempat untuk mengubur mayit, maka ini tidak boleh. Terus wah, mumpung ini masih kosong ini, padahal itu apa, lahat kuburan, kemudian dipakai untuk tinggal di situ, tidak boleh. Ini kan masih lama ini, orang yang apa, orang yang mati di situ masih luas, bisa, tidak boleh. Karena itu termasuk kepemilikan kemasyarakatan bersama. Wa mawdi'ul qumamati, atau tempat untuk buang sampah. Misalnya di suatu negara, di sana disediakan tanah yang luas khusus untuk membuang sampah. Seolah-olah apa? Ya seolah-olah enggak ada orang yang ngapain di situ, padahal di situ adalah memang tempat untuk buang sampah. Maka yang seperti ini bukan termasuk ini, tanah yang kosong. Wal buqa'u al-misradatu li sholatil idain, atau padang rumput yang luas untuk biasa sholat id. Maka ini juga bukan al-mawat, bukan tanah yang kosong, karena di sana untuk kepentingan sholat id. Wal muhtatabatu wal mazai wal murai, atau tempat yang dipakai untuk menaruh kayu bakar, atau tempat untuk pengembalaan. Berarti di sini bukan disebut dengan al-mawat, tanah yang kosong yang tidak ada pemiliknya. Bakulu dhalika la yamliku bil ihya, maka semuanya itu tidak bisa dimiliki dengan terus menghidupkan tanah tersebut, tidak bisa. Karena itu untuk kepentingan bersama, kepentingan negara. Wa'idha falatil ardu an milkin ma'sumin o'itisosihi fa'ahyaha syamsun wa malakaha. Apabila tanah ini yang kosong, tidak ada yang memiliki secara terlindungi, dan juga tidak ada tanda khusus-khusus daripada tanah yang sudah digunakan, maka seandainya kalau seseorang ini menghidupkan tanah tersebut, berarti dia pemiliknya. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana hadis Jabir yang marfu' sebagai sampai kepada Rasulullah SAW, Man ahya ardon mayyitata fahiya lahu. Rauh Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, berarti dia pemiliknya. Wawarada bimanahu ahadis wabaduha fi as-sahihi al-Bukhari. Dan di sana ada makna yang semacam ini, hadis-hadis yang banyak. Sebagainya ada pada kitab hadis Sahih Bukhari. Wa amatu fuqahil amsal ala annal mawati annal mawata yamliku bil ihya'i. Maka secara umum seluruh para ulama fikih bahwasanya al-mawat atau tanah yang kosong tersebut bisa dimiliki dengan dihidupkan. Wa ini talabu fi syurutihi, walaupun mereka para ahli fikih berpendapat pada syarat-syaratnya. Illa mawatul harami wal arafat bala yang niku bi'iyahi, kecuali menghidupkan tanah haram atau Arafah, yaitu yang berada di Mekah sana. Mekah Madinah berarti tanah haram. Walaupun di sana kosong, tidak boleh. Di Madinah ada, misalnya ada tanah kosong yang luas atau berupa gurun, tapi masuk ke dalam tanah haram, kemudian dihidupkan lagi. Atau di Arafah, padang Arafah, maka ini tidak bisa dimiliki dengan dia mengolah tanah tersebut. Lima bihi minat tadyiki ala hujjaji fi ada ilmasa manasiki bastilaihi ala mahalin nasibihi sawa'un. Karena dengan dia kemudian mengolah tanah di situ akan membuat sempit kepada orang-orang yang menunaikan haji di dalam menunaikan manasik haji. Erohnya padang Arafah ini luas karena di situ akhirnya dihuni oleh orang-orang sehingga menjadi sempit. Dan juga merupakan dia apa istilah menguasai tempat-tempat yang dipergunakan manusia yang untuk kepentingan bersama, yang seperti ini tidak boleh. Wa yasulu ihya'ul mawati bi umurin. Dan bisa terjadi seseorang itu disebut dengan menghidupkan tanah yang mati ini dengan beberapa perkara. Al-awal yang pertama, idza ahatahu bihaitin mani'in mimma jaratil adabihi. Seseorang tanah yang mati tersebut bisa disebut ada pemiliknya apabila tanah tersebut telah dipagar dengan pagar-pagar yang membatasi, sebagaimana ada kebiasaan, apakah itu pagar berupa tanaman atau batu atau semen. Fakat ahyahu, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Walaupun hanya buat pagar saja ya. Datang kepada pasir, kemudian dia numpuki batu di kota. Berarti dia telah membuat pagar. Liqali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan ala ardin bayalah. Barang siapa yang memagari tanah dengan suatu pagar di atas tanah, berarti dia pemiliknya. Rauh Ahmad wa Abu Dawud an Jabir bin Abdillah. Wa Sa'ib ibn Jarud wa an Samurah misluhu juga dari Ibn Jarud dan Samurah bin Jundub. Wa wa yadulu ala anna tahwir alat ardi mimma yastahiqu bihi milkuha. Maka ini menunjukkan bahwasanya tahwir, pemagaran di atas tanah, maka ini memberikan konsekuensi, berarti ada pemiliknya. Wal miqdarul mu'tabaru ma yusamma haitan fil lughah. Dan kadar yang di sana ternilai bisa disebut sebagai pagar, yaitu di dalam secara bahasa. Amalau adara khawlal mawati anjaran al nawaha katurabin al jidarin sogirin layam na'uma waru'ahu al hafrin hawlahu khandakan fa'innahu layam ribu bidari. Adapun kalau dia mengelilingi sekitar tanah yang kosong tersebut dengan batu-batu, dikelilingi dengan batu, batu atau selainnya, atau dengan tanah, atau dengan tembok yang kecil yang tidak bisa menghalangi apa yang ada di belakangnya. Cuma di apa di keliling batu, berarti seberapa batu segini ya, jadi masih orang bisa lompat. Atau seseorang membuat lubang di sekitar tanah yang kosong tersebut, hendakan parit, maka berarti dia belum memilikinya. Lakin yakunu ahakku fi ihya'ihi min ghairihi. Akan tetapi dia ini seorang yang paling berhak memiliki tanah tersebut daripada yang lainnya. Walayatuzulahu bi'uhu illa bi'ihya'ihi. Dan tidak boleh dia menjualnya kecuali dia telah menghidupkan tanah tersebut. Maksudnya kalau misalnya dia datang ya ke suatu daerah, kemudian dia ngotai tanah misalnya dengan batu-batu atau dengan membuat palet, maka yang seperti hanya seperti ini saja belum bisa disebut kepemilikan dan belum bisa dijual beli karena ini belum memenuhi syarat kepemilikan. Kalau memenuhi syarat kepemilikan sudah memang sudah ditembok, kemudian orang itu tidak bisa masuk ke dalam tembok tersebut. Ya maksudnya tinggi lah, agak tinggi. Kalau cuma tatanan batu gini kan orang melompat sedikit sudah. Maka yang seperti ini belum termasuk dia orang yang berhak memilikinya. Namun dia orang yang lebih paling berhak daripada orang lain begitu. Dan hukumnya dia belum boleh menjual barang tanah tersebut kecuali benar-benar memang sudah dibangun di tembok yang bisa menghalangi apa yang ada di pada dalam tembok tersebut. Asani terjadinya tanah yang kosong itu menjadi sebagai pemilikan. Yang kedua apa? Aida habara fil ardil almawat bi'ran. Apabila seorang menggali di tanah tersebut sumur. Wa asala ila ma'iha, kemudian dia sampai bisa menemukan airnya. Faqat ahyaha, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Fa in hafara al-bi'ra wa lam yasil ila al-ma' lam yamlikuha bidzalik. Apabila dia telah menggali sumur kemudian dia tidak mendapatkan airnya, berarti dia belum memiliki tanah tersebut. Wa innama yakunu ahaqqu bi ihya'iha min ghairihi, akan tetapi atau hanyalah dia orang yang paling berhak untuk menghidupkan tanah di situ daripada orang lain. Li annahu syara'a fi ihya'iha, karena orang tersebut orang yang pertama yang akan menghidupkan tanah tersebut. Sehingga tidak boleh terus ini walaupun hanya tatanan batu atau hanya berupa tanah di parit kemudian dia nimbrung di situ, tidak boleh, karena di situ tentunya sudah ada yang mendahulinya. Walaupun belum sebagai kepemilikan yang hak. Asalis yang ketiga, ida awsala ilal ardil mawat ma'an ajarahu min ainin onarin wakat ahya bidarik. Yang ketiga, apabila seseorang berhasil menghidupkan tanah yang kosong tersebut dengan mengalirkan air, baik itu air dari mata air atau air dari sungai, maka berarti dia telah menghidupkan tanah tersebut. Berarti dia memiliki. Di annab al-ma'il al-di aksaru minal ha'id, karena kemanfaatan air untuk suatu tanah, maka ini lebih besar hanya sekadar di tembok saja. Al-Rabi yang keempat, ida habasa anil ardil mawad al-ma'a ala dikana yugmaruha wala tasnuhu ma'hu istira'ati fahabasahu anha hatta asbahat sarihatan lidalik bakat ahyaha. Yang keempat, apabila seseorang dia membendung suatu tanah yang kosong, membendung air sehingga air tersebut tergenang, menggenangi tanah tersebut, namun tidak bisa untuk apa? Tidak bisa untuk mengaliri tanaman misalnya, hanya berupa genangan. Sampai genangan tersebut benar-benar bisa bermanfaat dengan genangan tersebut, maka berarti dia telah menghidupkan atau memiliki tanah tersebut. Li'anna naf'al ardi bidzalika aktsaru min naf'il haitsi alladzi warada bidzalil annahu yamlikuha bi iqamatihi 'alaiha. Karena kemanfaatan air yang tergenang tersebut ini lebih besar daripada kemanfaatan hanya sekedar tembok yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Karena dia orang yang tinggal di situ. Kenapa? Karena yang namanya air adalah sumber kehidupan. Orang kalau sudah bisa minum air, air itu bisa buat apa saja. Wa minal ulama man yara anna ayya al mawat la yatahaddad ayan dabit bi dabitin an bagian jawfi ila orfi. Dan sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya menghidupkan tanah yang kosong ini tidak ada batasannya dan juga tidak ada patokan yang global. Bahkan ini dikembalikan kepada adat kebiasaan. Ini sebagian pendapat. Kalau misalnya dia hanya menata batu saja sudah dianggap memiliki, maka seperti sebagaimana adat maka berlaku. Fama adzauna su'ahyahu ayaan fa inau tamliku bi al-ardul mawat. Maka apa yang manusia ini melakukan kebiasaan dengan yang itu yaitu sudah dianggap ya, sebagai menurut adat itu menghidupkan dan memiliki, maka berarti dia telah memiliki tanah yang kosong tersebut. Wa tara dzalika jami'u min a'immatil hanabilati wa ghairihim. Dan pendapat ini banyak dipilih oleh imam-imam yang menganut mazhab Hanabilah. Hambali dan yang lainnya. Li'anna syara'a waradun bi ta'liqil milki alaihi walam yubayyinhu. Karena syariat yang ada ini tentunya dengan ta'liq, hubungan kepemilikan tersebut, dan di sana tidak menjelaskan dengan detail bahwa jabar rujuk ila makana ihae bil ofi, maka wajib untuk kembali kepada kebiasaan adat apa yang ada di negara atau di masyarakat tersebut tatkala seseorang sudah bisa berhak untuk memiliki tanah kosong tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi.